ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, قوم مسلمين صهرمتي, kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari sampai pada ucapan muallif, wala yahillu qitalus sultan, tidak boleh memerangi penguasa, walal khuruj alaih, demikian pula tidak boleh memberontak kepadanya, keluar memisahkan diri daripadanya. Wa dzalika liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian karena ucapan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, isbir wa in kana 'abdan habasyian. Kata nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, sabarlah walaupun dia adalah abdan habasyian, walaupun dia budak dari Habasyah, dari Ethiopia, budak hitam. Wa qauluhu lil ansar, dan juga kena ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kaum Ansar, isbiru hatta talqauni ala al-hawd, sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Walaisa minas sunnah qitalu sultan, berarti tidak termasuk sunnah memerangi penguasa. Walaisa minas sunnati qitalu sultan, fa inna fihi fasadud dunya wad din, tidak termasuk sunnah memerangi penguasa karena padanya ada kerusakan, kerusakan dunia dan kerusakan agama. Khamilina a'azakumullah, demikian ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kemudian dalam syarahnya dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah wa jazahullahu khaira wa ra'ah, qala la yajuzu li ahadin an yuqatila sultana bi an yakhruja alayhi bis silah, tidak boleh seorang pun memerangi penguasa, memberontak kepadanya dengan membawa senjata. Li anna hadha yatarattab alaihi mafasidu kathirah. Karena yang demikian akan membawa kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Kerusakan-kerusakan dunia dan kerusakan-kerusakan agama. Kerugian-kerugian dunia dan penyimpangan-penyimpangan agama. Dan ucapan beliau, ucapan Imam Al-Barbahari, la yahillu qitalus sultan, tidak halal qitalus sultan, walal khuruj alaih, tidak pula memberontak kepadanya, wa in jara. Maknanya, kata Syekh hafizahullah, ayyahrumu qitalu sultan, yakni muqatalah sultan, kama taf'alul khawarij. Maknanya tidak halal, ay haram, diharamkan memerangi penguasa atau memberontak kepadanya sebagaimana apa yang dilakukan oleh kaum khawarij. Kaum reaksioner, khawarij, para pemberontak yang menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan pemberontakan kepada penguasa muslim, haula khawarij. Mana ucapan Imam Al-Barbahari adalah, jangan kalian seperti khawarij. Diharamkan memerangi penguasa, tidak halal melakukan peperangan atau pemberontakan terhadap penguasa seperti yang dilakukan khawarij. Wa injara. Adapun kalimat wa injara, walaupun dia jar, maknanya hasala minhu jaurun, maknanya terjadi padanya jaur, zulm, kezaliman, kejahatan. Fa innahu yusbar ala dhalik, kata Syekh hafizahullah, maka yang demikian harus disabari. Kalau ada jaurun wa zulmun, ada kezaliman, ada kejahatan, ada kecurangan, ada korupsi, kolusi, nepotisme, dan segala macam kejadian-kejadian yang biasa terjadi pada penguasa-penguasa. Lianna sabra ala dhalika ma'ama fihi minad darari akhafu minad darari alladhi yahsul bil khuruj alayhi. Kata Syekh hafizahullah, karena sabar menghadapi penguasa yang seperti itu bersama apa yang ada pada mereka dari kejahatan dan kedzaliman, itu lebih ringan. Lebih ringan madaratnya daripada madarat yang terjadi kalau rakyat melawan penguasa. Tapi penguasanya zalim. Iya, itu madarat. Tetapi lebih besar madaratnya kalau engkau memerangi mereka. Mereka begini, mereka curang, mereka hanya mementingkan diri sendiri. Naam, itu madarat, itu kejelekan. Tetapi kalau kalian melawan, memerangi sultan, maka madarah asyad wa aksar, lebih banyak dan lebih dahsyat. Fadhararu alladhi yahsul ma'as sabri ala ta'ati sultani al-jairi akhafu min ad-darar alladhi yahsul bil khuruj alayh. Qal hafizahullah, berkata Syekh Shalal Fauzan, kerusakan-kerusakan yang terjadi dengan kita sabar menghadapi penguasa yang zalim, yang jahat, itu kejelekan-kejelekan dan madarat-madaratnya lebih ringan daripada madarat-madarat yang akan terjadi, daripada kejelekan-kejelekan yang akan terjadi kalau mereka melawan penguasa, memberontak kepadanya. Wala syakka anna min al-qawa'id al-muqarrara fil Islam, dan tidak ragu lagi dalam kaedah-kaedah yang sudah disepakati, ditetapkan oleh para ulama secara sepakat, secara ijma, yaitu kaedah irtikab akhaffid dararaini lidaf'i a'lahuma. Kaedah yang berbunyi, kita memilih yang lebih ringan madaratnya dari dua madarat yang dihadapi. Lidaf'i a'lahuma, untuk menolak yang lebih dahsyatnya. Kalau sabar madarat, tidak sabar juga madarat. kita sabar terjadi kedoliman-kedoliman, kita tidak sabar terjadi kerusakan-kerusakan dan kedoliman-kedoliman. Baik, kalau begitu, maju kena, mundur kena. Melawan madarat, tidak melawan juga madarat. Maka naf'al, apa yang kita lakukan? Al-qa'idah taqul, kaidah tadi berkata, kalau kita dihadapkan dua perkara, kita maju kena, mundur kena, kita sabar dapat madarat, kita melawan dapat madarat juga, maka kita lihat mana yang lebih ringan dari keduanya. Madarat yang mana yang lebih besar, madarat yang mana yang lebih ringan? Apakah ketika kita sabar atau ketika kita melawan? Kalau ini pertanyaannya, barakallahu fikum, sudah bisa dihitung, sudah bisa dilihat, sudah bisa dinilai dari sekian banyak pengalaman yang terjadi sepanjang sejarah, bahkan dengan hitungan manusiawi kamu bisa menghitung. Dari korban saja sudah terlihat, ketika penguasa zalim berkuasa, berapa korbannya hasil kejahatan penguasa. Kok berapa korbannya? Tidak adalah yang digantung, yang dibunuh. Paling tidak korbannya harta hilang sekian triliun, diuntal miring oleh penguasa misalnya. Ya, ini ditelan, dirampas dengan zalim harta rakyat. Tapi ketika melawan, apa madaratnya? Darah tertumpah. Yang gak bisa dibandingkan darah seorang muslim, apalagi ratusan muslim, apalagi ribuan muslimin. Belum lagi ketika kita melawan, akan sekian rumah terbakar, sekian kota hancur. Berapa triliun itu kira-kira kalau dihitung? Sangat jelas, seperti jelasnya 1 + 1 = 2. Sangat jelas, seperti jelasnya mana yang lebih banyak, 1 dengan 1000. Kalau ada yang menyatakan 1 lebih banyak dari 1000, berarti dia gila, berarti dia jahil sebodoh-bodohnya. Kan begitu. Anak kecil saja bisa menghitung 1 dengan 1000, ya lebih banyak 1000. Baik, sekarang apa yang terjadi? Ketika mereka dalam keadaan sabar, di Sudan terjadi pembunuhan-pembunuhan oleh penguasa, ditangkap, digantung, ditangkap. Berapa? Sekian orang. Dalam hitungan puluh atau dalam hitungan ratus? Oh, banyak sekali, 200. Iya, 200 memang, kurang lebih. Tetapi ketika mereka melawan penguasa, berapa korbannya? 2 juta orang. Yang mati 2 juta orang. Kalau bisa kita lihat bagaimana hancurnya negara itu. Bagaimana hancurnya negara-negara yang terjadi perang saudara di dalamnya. Tidak tersisa kecuali puing-puing. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tentunya yang namanya 200 dengan 2 juta enggak bisa dibandingkan. Terlalu jauh perbedaannya. Tayyib, kalau begitu, mana yang kita lakukan? Mana yang kita pilih? Akhafuhuma, yang lebih ringan, yaitu sabar menghadapi kedzaliman penguasa, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengajarkan kepada Aba Dzarrin, "Usbir, sabarlah. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun yang menguasai kamu bekas turunan budak hitam dari Ethiopia." Demikian pula Nabi menyatakan kepada kaum Ansar, "Isbiru hatta talaqawni 'ala al-Haud." Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Khana min 'azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengatakan kepada orang-orang Ansar, mengisyaratkan apa yang akan terjadi, dan ini berita dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu, Nabi berbicara dari Allah, dari wahyu, menyatakan kepada kaum Ansar, "Innakum satarawna ba'di atharatan." Sesungguhnya kalian akan menghadapi setelahku asaratan. Asarah maknanya adalah istithar sultan bil amwal dunahum. Al-asarah maknanya istithar sultan, penguasa lebih mementingkan diri mereka sendiri dalam masalah harta, dunahum, tanpa mementingkan rakyatnya. Ini subhanallah, sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW akan munculnya penguasa-penguasa yang lebih mementingkan diri sendiri, memperkaya dirinya. Tetapi apa kelanjutan hadisnya? Innakum satarawna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni alal hawd, hatta talqawni alal hawd. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga hawd. Sampai kalian bertemu aku di dalam jannah, sampai kalian bertemu aku di akhirat nanti. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis sahih muttafaq alaih. Enggak diragukan kesahihannya. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim dan para a'immah, para imam-imam ahlul hadis. Enggak ada perselisihan, sepakat tentang sahihnya hadis ini. Berarti barakallahu fikum, al-azharah tidak bisa menjadi alasan untuk memberontak. Asarah, kezaliman dalam bentuk harta, kezaliman dalam bentuk dia merampas hak rakyat, tidak mementingkan rakyatnya, ini adalah alasan yang tidak bisa diterima untuk menghalalkan pemberontakan. Alasan yang tidak bisa diterima, karena Nabi sudah berkata akan muncul penguasa seperti itu. Sabarlah, sabarlah. Akan muncul penguasa yang seperti itu. Sabarlah sampai kalian bertemu aku. Awsahum bisabri ma'a annahum yalqawna atharatan. Diperintahkan untuk sabar walaupun mereka menemui dari penguasanya atharah, kecurangan. Istitsar bil amwal dunahum. Lebih mementingkan harta daripada mementingkan rakyatnya. Fa'usahum bisabri lima fi dhalika min dar'i a'zamil mafsadatain. Diperintahkan untuk sabar karena padanya ada penghindaran. Menghindari apa? Menghindari a'zamul mafsadatain. Menghindari a'zam mafsadatain. Menghindari yang paling besar dari madarat. Jadi madarat itu disabari, jangan sampai muncul madarat yang lebih besar. Kemudian ucapan musannif rahimahullah, wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar al-Ghifari, isbir wa in kana 'abdan habasyian. Sabarlah walaupun penguasanya budak dari Habasyah. Yani la yahtaqiru waliyal amri. Maknanya jangan melecehkan, jangan merendahkan penguasa, walaupun madharuhu ghairu jamil, walaupun tampilannya tampilan yang tidak bagus, penampilannya budak hitam, mujaddah, cacat, ka'anna ra'sahu zabibah, wajahnya seperti kismis. Tahu kismis? Anggur kering yang hitam berkerut-kerut. Qala wa in kana aswada al-lawn, walaupun hitam warnanya, walaupun dalam keadaan laisa lahu nasabun arabi, walaupun enggak punya turunan Arab, jangankan Quraisy, padahal kita berharap penguasa itu Quraisy yang saleh agamanya, bagus agamanya. Ternyata walaupun dia Muslim, bukan Quraisy, bukan orang yang bagus agamanya, bahkan bukan Arab. Abdan Habasyian, budak dari Habasyah. Ya, ini turunan budak. Lianna al-ibrata bimansabihi. Karena yang menjadi ibrah bukan warna kulitnya, bukan turunannya, bukan keadaan dirinya, bukan badannya, tetapi mansibihi, kedudukannya. Sekarang kedudukannya sebagai penguasa, status dia penguasa, maka kita perlakukan sebagai penguasa. Wa huwa al-khilafatu wal imarah, berarti dia adalah seorang khalifah, seorang amir, seorang penguasa. Walaisatil ibra bi syakhsihi, bukanlah yang dilihat adalah bentuknya, badannya, ganteng atau enggak ganteng, mulus atau tidak mulus, cacat atau tidak cacat, bukan itu yang dilihat. Apakah dia sudah menjadi penguasa? Kalau dijawab na'am, dia sudah menjadi penguasa dan dia memiliki kekuasaan, kekuatan, tentara, maka cukup. Dari manapun turunannya, kayak apapun badannya, apapun warna kulitnya, fayuta'u madama andahu muslim, maka ditaati selama dia muslim. Walayandur ila madharihi, tidak melihat bagaimana tampilannya, mimma la yu'jibun nadhir, mungkin tampilannya tidak menakjubkan, tidak menarik, lidamamatihi walarsasatihi, karena demimah dan rasisa, karena rendah pakaiannya, kumuh misalnya, atau jelek badannya juga gak pantas. Beberapa rakyat berkata, masa penguasa kayak gitu gak pantas? Gak ada urusan pantas gak pantas kalau dia sudah menjadi penguasa. Pantas dia ini sebagai tukang ini, tukang itu. Astagfirullah. Gak ada kaitannya dengan masalah penampilan badannya, kurus atau gemuk, atau wajahnya putih atau hitam. Tidak berkait dengan rambutnya lurus atau keriting. Gak berkait dengan pakaiannya. Barakallahu fikum. Tidak pula aibin wijismih, gak pula kelihatan aib pada badannya. Itu pun tidak jadi perkara kalau sudah menjadi penguasa. Karena sekarang yang dibahas adalah bagaimana sikap rakyat sebagai penguasanya, atau sikap rakyat kepada penguasanya. Barakallahu fikum. Yang dibahas apa? Bagaimana sikap rakyat kalau ada penguasa yang begini. Selama dia penguasa, maka semua itu tidak dilihat. Tetapi kalau berbicara tentang memilih penguasa, maka pilihlah seorang muslim, seorang yang saleh dari turunan Quraisy yang tidak cacat. Dan laki-laki. Ketika kita pernah tanyakan bagaimana kalau penguasanya perempuan, jawabnya syarat laki-laki sama dengan syarat tidak cacat. Sama dengan syarat tidak boleh dari budak, turunan budak. Tapi Nabi menyatakan walaupun abdan habasyian mujadda, kalaupun dia adalah budak dari Habasyah dan dia cacat, tasma' wa tuti', dengarlah dan taatlah, kata Nabi. Jadi pernah kita tanyakan kepada beberapa ulama, bagaimana kalau ternyata yang terpilih perempuan? Jawabnya seperti itu. Maka kalau dalam keadaan sudah jadi penguasa, dia cacat, pelanggaran. Dia turunan budak, itu pelanggaran. Dia bukan Quraisy, pelanggaran juga. Sama, perempuan juga pelanggaran. Tetapi kalau dia sudah jadi penguasa, maka dia penguasa. Berbeda keadaan ketika kita memilih dan ketika kita sudah dikuasai oleh seorang yang demikian dan demikian. Maka kalau dia sudah menjadi penguasa, qala la yanzuru ila madharih, tidak melihat tampilannya, tidak pula melihat li'aibin fi jismih, tidak melihat cacatnya pada badannya, mujadda'al atraf, kata Nabi, walaupun terpotong ujung-ujungnya. Bisa bermakna terpotong hidungnya, dan itu cacat yang menghinakan, yang memalukan. Atau terpotong tangan dan kakinya, itu makna atraf. Kullu hadza la yusawwighul khuruj 'alaihi, itu semua tidak membolehkan seseorang untuk menurunkan paksa penguasa. tidak membolehkan khuruj alaih, tidak membolehkan pemberontakan. Hatta law kana maridan, walaupun ternyata sakit, aw indahu dha'fun sahiyyun, sakit fisik maksudnya, bukan sakit jiwa. Walaupun dia dalam keadaan sakit, indahu dha'fun sahih, kesehatannya tidak bagus. Pemimpin kok di kursi roda misalnya. Pemimpin kok ditandu kesana kemari. Ini pun tidak mengganggu. Artinya hukum syariat terhadap rakyat harus taat pada penguasanya tidak berubah. Walaupun dia cacat, walaupun dia sakit, walaupun dia ditandu, walaupun dia lumpuh. Madama na'aqadat bay'atuhu, selama bay'atnya sudah terjadi. Fainahu yusbar alai, maka disabari. Wa yusma' lahu, didengar ucapannya dan perintah-perintahnya. Wa yuta', ditaati, walau kana bihadhihi sifat, walaupun seperti itu sifat-sifatnya. Dan juga tidak boleh dilecehkan, tidak boleh direndahkan. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nahana kubara'una min ashabi Rasulullah SAW. Yang berkata Anas bin Malik, seorang remaja di zaman sahabat yang banyak membantu Rasulullah SAW, berkata mengatasnamakan sahabat yang kibar, nahana kubara'una, para sahabat-sahabat besar, tokoh-tokoh besar dari sahabat-sahabat Rasulullah, melarang kami dengan perkataan la tasubbu umara'akum wa la taghshuhum wa la tubghiduhum wattaqullah wasbiru fa innal amra qarib. Lihat ucapan para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in sebagaimana dinukilkan dalam kitab As-Sunnah Ibnu Abi Asim, bahwasanya mereka berkata, jangan kalian cerca penguasa kalian, jangan kalian berkhianat pada penguasa kalian, jangan kalian benci kepada mereka. Bertakwalah kepada Allah. Fa innal amra wasbiru fa innal amra qarib. Sabarlah karena urusannya sebentar lagi. Artinya urusannya sebentar, tidak akan lama. Imma dia turun digantikan dengan yang lain atau mati. Sebentar tidak lama. Fa innal amra qaribun, karena urusannya sangat dekat. Khana bin na'azakumullah berkata juga Abu Darda radhiyallahu taala anhu, iyyakum wa la'nal wula. Hati-hati kalian jangan melaknat penguasa. Fa inna la'nahu haliqah, karena melaknat penguasa itu adalah pencukur, bukan pencukur rambut, tetapi mencukur amal saleh, mencukur pahala, mencukur din, mencukur agama. Terkurangi. Agamanya berkurang. Pahalanya berkurang. Wallah, sayang sekali. Seberapa amal kita kok gampang-gampang mencerca mereka? Qul inna a'udzubikumullah. Makin demikian adalah sudah ijma'. Karena Anas bin Malik mengatakan apa? Nahana kubara'una, telah melarang kami semua pembesar-pembesar kami dari para sahabat. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah, tokohnya Ahli Sunnah, berkata dalam keadaan beliau sedang disiksa. Artinya apa? Artinya berbeda dengan para penjilat. Dia dekat dengan penguasa, mendapat fasilitas, mendapat keuntungan besar, kemudian berkata, sabarlah kepada penguasa. Mungkin bisa tertuduh. Iya kan? Mungkin bisa tertuduh. Ah, karena kamu dikasih fasilitas, karena kamu sedang dekat dengan penguasa, karena kamu sudah dijadikan partnernya, sudah menjadikan orang dekatnya, ya wajarlah membela penguasa. Tapi Imam Ahmad rahimahullah mengatakan untuk sabar dalam keadaan beliau sedang disiksa oleh penguasa, dipenjara oleh penguasa, dicambuk oleh penguasa rahimahullah. Apa katanya? Qala ajma'a 70 rajulan min at-tabi'in wa a'immatil muslimin wa fuqaha'il amsar ala anna as-sunnah allati tuwfi 'alayha Rasulullah as-sabru tahta liwa'is sultan. Kata beliau, kata Imam Ahmad, telah sepakat ijma' 70 orang dari kalangan tabi'in ditambah dengan para imam-imam kaum muslimin, ditambah pula dengan fuqaha, ahli-ahli fikih dari seluruh penjuru negeri, semuanya sepakat bahwa sunnah yang Rasulullah SAW wafat di atasnya, kalimat Rasulullah SAW wafat di atasnya maksudnya tidak mansukh, tidak terbatalkan. Karena yang namanya nasikh dan mansukh, yang belakang memansuhkan yang lebih dulu, sehingga tidak ada yang bisa membantah bahwa nasikh ini mansukh. Karena Nabi mengucapkannya dalam keadaan Rasulullah SAW wafat di atas pendapat ini, di atas perintah ini. Tuwfiya 'alaiha, yang Rasulullah SAW wafat di atasnya adalah as-sabru tahta liwa'is sultan, sabar di bawah bendera penguasa. 'Ala ma kana minhu min 'adlin aw jawrin, sabar menghadapi mereka, apakah mereka adil ataupun mereka zalim. Subhanallah. Ucapan Imam Ahmad dalam keadaan beliau sedang disiksa. Jadi jangan ada yang berkata, oh itu karena Imam Ahmad menjilat penguasa, ingin dapat fasilitas dari penguasa. Tidak. Ini adalah bukti kalau mereka tidak terpengaruh dengan urusan pribadinya, tidak terpengaruh dengan urusan hawa nafsunya. Dia sedang disiksa, sedang jengkel, sedang marah kepada penguasa. Tetapi karena hadis menyatakan sabar, dan karena para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan juga para a'immah mereka menyatakan sabar, maka Imam Ahmad menyatakan sabar walaupun sakit punggungnya, walaupun perih dirasa, walaupun terluka berdarah rahimahullah ta'ala. Wa qawluhu, sedangkan ucapan Imam Al-Barbahari, walaisa minas sunnati qitalus sultan, tidak termasuk sunnah qitalus sultan, sudah kita jelaskan bahwa itu ijma'. Laisa fi sunnati thabitah 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam qitalus sultan, tidak ada satu sunnah pun yang telah sabit, yang sahih riwayatnya tentang bolehnya memerangi penguasa. La fi haditsin wahid wala dha'if wala hasan wala sahih. Bahkan kata Syaikh Shalal Fauzan, hafizahullah, enggak ada satu hadis pun yang membolehkan. Tidak hadis yang sahih, tidak hadis yang hasan, tidak pula hadis yang dhaif. Subhanallah, yang dhaif pun enggak ada. Yang menyatakan berperanglah, lawanlah penguasa kalau dia zalim, enggak ada, subhanallah. Hadis dhaif saja enggak ada. Apalagi hadis hasan atau sahih. Laisa fi sunnati hadithun yadullu ala qitali sultanil muslim, gak ada satu hadis pun yang membolehkan memerangi penguasa yang muslim. Wa in kana fasiqan, walaupun fasik. Wa in kana zaliman, walaupun zalim. Wa in kana jairan, walaupun jahat. Wa in kana musta'thiran bil amwali, walaupun lebih mementingkan diri mereka sendiri dalam masalah harta. Fala yajuzul khuruj alaih, tetap tidak boleh memberontak kepada penguasa. Subhanallah. Agar kita tahu juga betapa jahatnya, betapa jeleknya para khawarij, betapa jauhnya mereka dari jalan salaf, betapa jauhnya mereka dari jalan ahli sunnah, jalannya para sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, betapa jauhnya mereka dari jalannya para imam-imam ahli sunnah. Maka kalau mereka mengatakan bahwa kami ahlu sunnah, bohong, dusta mereka. Kalau mereka menyatakan kami pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, bohong, mereka bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan pengikut Syekh rahimahullah, bukan pengikut ahlu sunnah, bahkan bukan sunni, bukan salafi. Ini saya katakan dengan tegas, karena masyarakat-masyarakat awam sering salah paham. Karena dikira mereka para teroris, para pemberontak itu adalah Ahlus Sunnah, Wahabi. Mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Kadzabun. Mereka mengaku-ngaku dalam bukunya bahwa kami Ahlus Sunnah, kami pengikut salaf. Itu semua kadzab. Mereka sama sekali bukan pembela Ahlus Sunnah, bukan yang mengikuti Ahlus Sunnah. Mereka bukan Sunni, bukan Salafi. Bukan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka dalun, mudillun. Mereka sesat dan menyesatkan. Khawarij. Pengikutnya kaum Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan diperangi oleh para sahabat. Yang diperangi oleh para a'immah. Yang diperangi oleh kaum muslimin sepanjang sejarah. Qala balil ahadith kulluha. Bahkan semua hadis-hadis menunjukkan untuk sabar menghadapi penguasa. Tahrimul khuruji alaih. Haram untuk memberontak kepadanya. Wala ya'ni hadha anna sultan la yunasah. Dan ini tidak menunjukkan bahwa penguasa itu tidak dinasehati. Tidak. Bal yunasah. Bahkan penguasa dinasehati. Bukan tidak dinasehati. Jangan berkata, kita akan ingkarul munkar. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, maka kita harus rubah dengan tangannya. Salah paham mereka. Keliru mereka. Bahwa ingkarul munkar adalah menghilangkan kemunkaran. Bukan mengganti kemunkaran dengan kemunkaran yang lebih besar. Kalau mengganti kemunkaran dengan kemunkaran yang lebih besar, itu bukan ingkarul munkar. Itu insya'ul munkar. Itu membentuk, mewujudkan, memunculkan kemunkaran. Memperbanyak dan memperbesar kemunkaran. Makanya, karena kebodohan mereka, kesalahpahaman mereka, Imam Hasan al-Basri berkata apa kemarin? Pekan yang lalu kita nukilkan ucapan beliau. Miskin. Miskin mereka, kasihan mereka. Ra'au munkaran, melihat kemunkaran. Fa'ankaru. Melihat kemunkaran, mereka rubah. Mereka ingin merubah kemunkaran. Fawaqa'u fima huwa ankar minhu. Ternyata mereka terjatuh ke dalam perkara yang lebih munkar lagi. Ingin menghilangkan satu kedzaliman dengan memunculkan 1000 kedzaliman. Ingin menggantikan satu nyawa yang melayang, mengorbankan 1000 nyawa yang melayang. Ingin mengembalikan harta rakyat yang dimakan penguasa sekian miliar, ternyata mereka menghancurkan sebuah negara dan merugikan triliun. Ada jahil. Hada jahlun baka. Jahil bodoh yang mengakar pada diri mereka. Kalau saja mereka mau tanya kepada para ulama, kalau saja mereka menyadari kebodohannya, aman. Sayangnya mereka tidak menyadari kebodohannya dan merasa lebih tahu, merasa lebih alim dan melecehkan ulama. Ulama itu para penjilat. Ulama itu hanya antek-antek penguasa. Ulama itu pion-pion yang diatur oleh penguasanya, dikasih uang di mulutnya selesai. Astagfirullah. Khonibinna'azakumullah, lihat. Fahada jahlun baka, jahlun murakkab. Bodoh kuadrat. Kebodohan pertama, dia tidak memahami agama dengan benar. Kebodohan kedua, mereka tidak memahami dirinya kalau dirinya bodoh. Akhirnya merasa pintar. Merasa alim, merasa hebat, merasa jihad, merasa berjuang, merasa paling membela agama. Kalian semua tidak membela agama. Kami mengorbankan nyawa kami untuk membela agama, katanya. Jahil. Memiliki dua kebodohan. Abu Jahlain. Bukan Abu Jahlun Wahid. Abu Jahlain memiliki dua kebodohan. Jahlun biddin wa jahlun binafsih. Bodoh tentang agama dan bodoh tentang dirinya. Kalau saja dia punya satu kebodohan saja, kebodohan tentang agama, tapi sadar kalau dirinya bodoh, dia akan selamat. Kenapa? Dia pasti akan tanya. Kalau dia sadar dirinya jahil, pasti dia akan duduk bersimpuh di majelis ilmu. Dia akan meminta fatwa para ulama. Akan bertanya kepada ahlul ilmi, bagaimana sikap kita dengan penguasa yang zalim, dengan penguasa. Maka akan dibacakan hadis-hadisnya. Alhamdulillah. Selamat dia. Itu namanya jahlun basit. Bodoh yang ringan. Karena dia sadar dirinya bodoh. Qala wa laisa, dikatakan, dan mereka yunasah, para penguasa, bukan berarti tidak menasehati. Kalian menuduh bahwa ahlu sunnah tidak menasehati penguasa, padahal dinasehati. Hanya saja yunasah sirran bainahu wa bainan nasih, hendaklah penguasa dinasehati secara khusus, secara tertutup, tidak terbuka, secara rahasia. Mengapa demikian? Agar wibawa mereka tidak jatuh. Mungkin ada yang bertanya, emang kenapa kalau jatuh? Biarkan saja suruh jatuh kewibawaannya. Tidak. Karena kalau jatuh kewibawaannya, maka tidak lagi ditaati oleh rakyat. Kalau tidak ditaati oleh rakyat, keteraturan akan hilang, berganti dengan kekacauan. Keteraturan akan terjadi kalau adanya ketaatan. Ketaatan akan terjadi kalau penguasa itu memiliki wibawa. Maka selalu Nabi menyatakan untuk jangan. Jangan di depan umum. Man yansah lidhi sultanin falyakhud biyadih. Siapa yang ingin menasihati penguasa, pegang tangannya. Maksudnya secara langsung. Bukan harus dipegang. Maksud pegang tangannya adalah langsung bainahu wa bainah sultan. Antara dia dengan sultan. Fa in sami'a minhu fadzak fa illa fala 'alaik. Kalau dia mendengarkan darimu alhamdulillah, dzakal marju, itulah yang diharapkan, itulah yang diinginkan. Tetapi kalau tidak mau mendengarkan nasihatmu, fala 'alaika, tidak ada kejelekan atasmu, engkau sudah menyampaikan, wa ma 'alaina illa al-balagh. Maka nasihat tetap perlu. Dan jangan berburuk sangka bahwa para ulama tidak menasehati. Menasehati. Jangan berburuk sangka bahwa mereka, para da'i-da'i ahlu sunnah, tidak menasehati penguasa. Menasehati, walhamdulillah. Dengan lisan, dengan tulisan, dengan surat, dengan perantara. Dengan sekian macam cara yang bagus, yang tidak membuat tahyij. Tidak membuat gelisah rakyat. Karena memang ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Disebutkan wa li a'immatil muslimin, dan untuk penguasa-penguasa kaum muslimin. Di antara makna nasihah, karena nasihah adalah memberikan yang terbaik, yang paling tingginya. Maka kalau diberikan kepada Allah, maknanya mengesakan Allah. Kalau diberikan kepada kitabnya, maknanya mengikuti kitabnya. Kalau diberikan kepada rasulnya, maknanya ittiba, mengikuti rasulnya. Dan maknanya kepada para imam adalah mentaati mereka. Itu nasihat. Dan juga termasuk nasihat, memberikan yang terbaik untuk mereka berupa ilmu. Menasehatkan pada mereka, qala Allah, qala Rasul. Menasehatkan kepada mereka, hendaklah kalian berbuat adil. Niscaya Allah akan turunkan barakah dari langit. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, hingga Allah akan mengeluarkan barakah dari bumi. Akan Allah jadikan negeri ini negeri yang makmur. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Kalau saja penduduk negeri ini bertakwa, pemerintahnya dan rakyatnya, niscaya kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Ini kalau mereka mau bertakwa. Tetapi walakin kadzabu, kata Allah, tetapi ketika mereka mendustakan Allah dan rasulnya, maka turunlah azab Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza min haqqihi 'ala al-ulama. Dan ini hak penguasa dari para ulama. Diberi nasihat. Haknya mereka para penguasa dari orang-orang yang berilmu. Wa 'ala ra'iyati, dan juga wajib bagi rakyat untuk menasehati penguasa. Dan nasihat berbeda dengan ta'yir. Kata Ibn Rajab rahimahullah, beliau memiliki buku khusus Al-Farq, perbedaan antara nasihat wa ta'yir. Nasihat dan ta'yir. Ta'yir itu menjatuhkan kehormatan. Sangat berbeda. Kalau berdiri di mimbar Jumat di hadapan ribuan manusia, bahwa penguasa zalim, penguasa jahat, penguasa korupsi, penguasa tidak pantas untuk jadi penguasa, itu bukan nasihat. Itu tahyij wa ta'yir. Membikin provokasi, membikin gelisah rakyat, membikin mereka menjadi tidak lagi menghormati penguasanya, akhirnya menjatuhkan wibawa penguasa, itu bukan nasihat. Nasihat adalah datang kepada penguasa. Engkau, wahai penguasa, zalim. Seharusnya engkau jangan berbuat seperti ini. Yang sahih, yang benar, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, baru itu yang adil. Ittaqillah, bertakwalah pada Allah Ta'ala. Ini a'zamul jihad. Sebesar-besar jihad. Sebesar-besar jihad adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim. Maka Imam Ahmad menyatakan tidak kepada penguasanya yang Mu'tazilah. Bahwa Quran kalamullah, ucapan Allah, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran ucapan Allah, dari Allah dan kembali kepada Allah. Dipaksa untuk menyatakan bahwa Quran makhluk, tidak. Wahai khalifah, wahai amirul mu'minin, yang namanya Quran benar-benar ucapan Allah, dan itu dikatakan oleh para sahabat, apa salahku kalau aku mengatakan seperti ucapan para salaf? Ila akhirnya. Itu azamul jihad, sebesar-besar jihad. Hanya saja beberapa khawarij membawa hadis ini untuk membela diri mereka bahwa azamul jihad adalah ucapan yang tegas, yang hak di hadapan penguasa. Maka saya berkhutbah menjatuhkan penguasa, menjelekkan penguasa. Saya tidak takut. Ini azamul jihad katanya. Salah. Kalau yang azamul jihad inda sultanin jair, di hadapan penguasa. Tapi kamu berbicara di hadapan rakyat, salah. Bukan itu yang azamul jihad. Itu pengecut, penakut. Ngomong di belakang di hadapan rakyat, ketika dipanggil oleh penguasa, lari. Lo katanya azamul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang hak di hadapan penguasa, dipanggil penguasa, lari. Bapak dipanggil karena masalah khutbah kemarin, mau klarifikasi oleh pihak kepolisian. Lari, sembunyi jadi buronan. Itu pengecut, penakut. Bukan a'zamul jihad. Tapi a'zamul jihad di hadapan sultan. Kenapa dikatakan a'zamul jihad? Karena dia bertaruh dirinya bisa dibunuh, bisa dicambuk seperti Imam Ahmad, bisa ditangkap, bisa diucapkan atau bisa disiksa. Banyak resiko. Maka dikatakan a'zamul jihad. Tetapi dirinya sendiri tidak bawa-bawa manusia, bawa-bawa rakyat jelata, tidak. Ini barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Laisa minas sunnati qital sultan, yakni laisa fiha dalilun. Maknanya tidak ada dalil dari sunnah. La sahih wala da'if. Tidak ada. Adapun makna tadi, falaysa makna dhalika annahu la yunasah au yutraq, bala budda an yubayyan lahu. Maka seorang penguasa harus diterangkan kebenaran. Wa yunsah, apalagi kebanyakan mereka dalam keadaan awam terhadap agama, muslim, salat, puasa, tetapi tidak mengerti rincian agama, maka yunasah. Wa hadha min haqqihi, dan ini haknya mereka untuk nasihati. Adapun kalimat laisa minas sunnah, tidak termasuk sunnah memerangi penguasa, maknanya tidak ada dalil. Sudah kita katakan tadi, tidak ada yang sahih, tidak ada yang hasan, tidak ada pula yang dhaif. Tidak ada hadis sama sekali yang membolehkan memerangi penguasa. Bal fiha wa fil Qur'anil amr bi ta'atihi. Bahkan yang ada sebaliknya, perintah untuk mentaati. Seperti ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amr di antara kalian. Undur ila qawlihi minkum, perhatikan ucapan minkum dari kalian. Yani madama musliman, yani selama mereka muslim, fainahu tajib ta'atuhu. Nah ini kata mereka, kata Khawarij, ini masalahnya. Penguasa kita ini kafir bukan muslim. Tapi bagaimana menentukannya, kalau dia muslim atau kafir? Kita melihat secara zahir. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain, jangan melawan mereka. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat di tengah kalian. Ada ciri-ciri zahir, masih salat. Masih umrah. Biasa kalau penguasa baru menjabat terus umrah. Jangan kita menghukumi apa yang dalam hati. Zahirnya dia umrah, zahirnya dia salat, zahirnya dia puasa, selesai. Adapun urusan batinnya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalu fa inna fihi fasadud dunya waddin. Karena ketika melawan penguasa akan terjadi kerusakan-kerusakan. Kerusakan dunia, kerusakan agama. Ai fi qitali sultan fasadud dunya bi an yadhi'al mulk. Bagaimana rusaknya dunia? Rusaknya dunia ketika tidak ada penguasa. Penguasa yang zalim, yang jahat, yang kejam, yang bengis. Itu lebih baik daripada tidak ada penguasa. 40 tahun dengan penguasa yang jahat lebih baik daripada semalam tanpa penguasa. Artinya kacau, chaos, enggak ada pemimpin. Wa tashi'al fawda, akan tersebar kekacauan-kekacauan. Wa yatasallatal a'da, akan dikuasai oleh musuh. Akan dijajah, didatangi oleh kufar, diinjak-injak martabatnya, akan kembali diperbudak. Wa daya'ud din, dan juga agama akan rusak. Fa innahu la ahad yuqimul hudud, karena kalau sudah kacau seperti itu, siapa yang akan melakukan hukum-hukum? Wala ahad yunaffiz al-qisas, enggak ada yang akan menghukum dengan hukum qisas. Membalas orang yang zalim, membalas orang yang jahat, enggak ada. Wala ahad yunaffiz al-ahkam asy-syar'iyyah, enggak ada lagi yang akan menerapkan hukum-hukum syariat. Wa yaruddu al-huquq ila mustahiqiha, enggak ada lagi orang-orang yang bisa mengembalikan hak-hak orang yang dirampas haknya. Wa yunaffidul ahkamil qada'iyyah, enggak ada lagi pengadilan-pengadilan. Enggak ada lagi orang-orang yang menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Wa hina idin yafsudud din bihadha, akan rusak agama. Fatakunu fawdha wa fasad, akan terjadi kerusakan, kekacauan pada dunianya dan juga pada agamanya. Fa idza lam tuqta' yadus sariq taj'ul amwal. Kalau tidak dipotong tangan pencuri, maka harta kaum muslimin akan hilang. Ya, dicuri. Oh, mereka tidak menegakkan hukum potong tangan. Taib, tidak menangkap juga pencuri. Ya menangkap sih. Enggak dihukum. Oh, dihukum sih. Taib, selama dihukum, maka harta kaum muslimin terjaga. Pertanyaannya, bagaimana kalau kacau, tidak ada penguasa? Apakah ada yang menangkapnya, memenjarakannya? Enggak ada. Apa yang terjadi? Penjarahan, penjarahan di mana-mana. Mau itu tokonya Cina, kafir belum tentu. Belum tentu Cina dan belum tentu kafir. Bisa jadi sahamnya milik kaum muslimin. Qul inna a'udzubillah. Lihat kalau chaos. Enggak ada lagi orang yang menangkap mereka, menghukum mereka sehingga mereka jera. Enggak ada. Ila akhir qaulihi rahimahullah. Astagfirullah taufiq wal afiyah. Nadhlah hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.